الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. Kita masih dalam ranah mengutip ucapan-ucapan Al-Ustaz Muhammad Afifuddin dalam khutbah Jum'ahnya pada tanggal 13 November 2020 di Ma'had Al-Bayyinah, di Masjid Al-Bayyinah Sidayu Gresik. Kemudian beliau melanjutkan, sebelum saya melanjutkan ini, penting tadi saya isyaratkan bahwa khutbah Jum'ah yang pertama tadi pada tanggal 21 Agustus 2020 adalah sepulangnya beliau dari Ma'had As-Sunnah Junrejo, Batu. Saya memang sangat terheran, dan banyak para ustadz di sini beberapa doa terheran-heran. Kebanyakan yang datang berkunjung ke Ma'had As-Sunnah Junrejo, Malang, sepulang dari sana tiba-tiba dia berani berbicara berbagai pembicaraan dusta. Tiba-tiba di luar sangkaan, di luar dugaan kita, karena dulu kita melihatnya orang-orang baik. Tiba-tiba mengibarkan bendera permusuhan. Berbagai ikhwan yang datang, pengurus-pengurus dakwah dari banyak daerah, sepulang dari Ma'had As-Sunnah Junrejo, tiba-tiba mengumumkan perpecahan, perpisahan, dan permusuhan dengan ikhwan di daerahnya masing-masing. Salah seorang dari asatidzah, semoga Allah menjaga beliau, pulang dari Ma'had As-Sunnah Junrejo, tiba-tiba tidak mau lagi dihubungin. Tiba-tiba beberapa hari kemudian mengadakan majelis yang isinya na'udzubillah berbagai kebohongan-kebohongan, tuduhan-tuduhan. Tidak ada sedikit sifat ta'anni, tidak ada sedikit sifat-sifat tathabbut. Kebohongan-kebohongan nyata yang mudah untuk terbongkar. Kami terheran-heran, ada apa di Ma'had As-Sunnah Junrejo? Perbincangan apa saja yang ada di situ? Ternyata memang sejumlah tuduhan-tuduhan dan kebohongan-kebohongan yang disampaikan oleh Al-Ustaz Afif di khutbah Jum'ah atau beberapa media lainnya, insyaallah bersama hari-hari ke depan akan terus kita akan sampaikan. Itu juga diucapkan oleh ustadz-ustadz dari Ma'had As-Sunnah Junrejo, tuduhan-tuduhan tersebut. Sehingga memang kita menduga kuat berdasarkan qoroin dan bukti-bukti, ya, bukan dugaan belaka tanpa qoroin, bahwa memang pusat fitnah kali ini ada dua. Pusat gempa fitnah, perpecahan salafiyin, permusuhan dan saling membenci besar-besaran secara nasional ini ada dua. Satu di Ma'had As-Sunnah Junrejo Batu. Kedua, channel-channel fitnah. Semoga nanti ada waktu khusus menjelaskan tentang ini. hampir-hampir setiap yang datang ke sana itu membawa permusuhan, membawa kebencian, membawa berita-berita bohong, tuduhan-tuduhan palsu terhadap saudara-saudaranya di Ma'had Minhajul Athar. Kecuali beberapa ikhwan salafin yang dengan rahmatnya Allah selamatkan. Nah, salah satu dari korban tersebut adalah Al-Ustaz Muhammad Afifuddin. Berita tentang bayi yang mati dan kepala bayi yang mau keluar itu, seorang wanita yang mau lahiran, Ana tidak mengerti apakah ini murni dari Ustaz Afif dengan redaksi seperti ini, atau beliau mendapat berita seperti itu. Ana ingin menunggu jawaban dari beliau ini. Apakah memang beritanya seperti itu disampaikan kepada beliau, atau sebenarnya tidak sebesar dan tidak seseram itu? Semoga yang pertama, yakni memang pembawa beritanya yang menyampaikan, dan itu jelek. Dua-duanya jelek. Sikap yang berlawanan dengan at-ta'anni yang indah yang sudah mulai pudar. Bertentangan dengan sifat at-ta'anni, baik dalam hal at-ta'anni fil aqwal, dalam hal ucapan, atau ta'anni fil af'al, dalam perbuatan, atau ta'anni fil akhbar, sikap ta'anni, tidak terburu-buru dalam menerima berita dan menyampaikannya. Ini saya terheran ini, di samping berita bohong ya, ucapan beliau, ada seorang wanita mau lahiran, sudah kepingin keluar bayinya. Nah, mau tanya, Ustaz, ini nyata, berita nyata atau gimana ini? Di mana ini, wahai Ustaz, kejadiannya? Kalau bukan di Ma'had Minhajul Athar, tadi sudah saya katakan, tolong sebutkan dengan jelas, lugas. Jangan bermain kata-kata. Kedua, kami minta, kalau memang bukan di Ma'had Minhajul Athar, di mana peristiwanya itu? Jangan sampai khutbah Jum'at diisi qila wa qal, atau cerita-cerita karangan atau halusinasi naik ke mimbar Jumat. Jangan. Ana bertanya ini di mana ya Ustaz, seorang wanita mau lahiran sudah kepingin keluar bayinya, kemudian dikatakan jangan dibawa ke rumah sakit, jangan dibawa ke dokter di luar sana. Di luar mana? Sana itu mana? Nanti terkena COVID, tidak ada yang ngurusi, akhirnya mati bayinya. Tolong sebutkan di mana ini? Di Indonesia, di Cina, di Afrika, di mana? Dan siapa yang memberitakan ini kepada antum? Sammulana rijalakum, sampaikan kepada kami, beritakan kepada kami, siapa informan-informan muhaddis-muhaddis antum yang menyampaikan berita ini. Kalau enggak bisa, ana curiga ini hasil karangan sendiri. Ana curiga kalau enggak bisa menyebutkan. Dan ana ingin siapa yang membantu antum bertanggung jawab dengan berita-berita ini. Ma'had Minhajul Athar terbuka, tafadhal ya akhi, silahkan datang, hubungin kami. Dan ini berisi tuduhan, siapa itu yang melarang? Jangan dibawa ke rumah sakit, tolong sebutkan siapa dia. Karena yang beredar bahwa yang berbuat kezaliman itu adalah Ma'had Minhajul Athar atau Satgas Ma'had Minhajul Athar atau tim dokter, tim medis Ma'had Minhajul Athar yang melarang pergi ke dokter. Kalau antum datang ke sini, mungkin ikhwan kita di kaflingan di sini akan mengatakan dengan menunjuk kepada antum, kadzibun dusta ya ustaz. Ikhwan di kaflingan sini akan menunjuk tenangannya kepada antum dan mengatakan, bohong ya ustaz. atau antum ingin mendengar langsung dari pihak yang dinisbatkan cerita-cerita bohong ini kepadanya, saudara kita. Barakallahu fikum. Antum ingin bertemu langsung, tanyakan kepada dia. Dia dengan tegas insya Allah akan mengatakan, bohong antum ya Ustaz. Kalau ternyata antum sifatnya mengutip dan menukil berita-berita ini semua, ana khawatir antum masuk dalam ancaman Nabi alaihi salatu wassalam, kafa bil mar'i kadziban ay yuhaddisa bi kulli ma sami'. Cukup bagi seseorang dikatakan berdusta, dalam riwayat lain isman, berdosa, kalau dia mudah menceritakan berita-berita yang dia dengar. At-ta'anni, at-ta'anni, yang di dalamnya mengandung amalan soleh berikutnya itu at-tathabbut, at-tathabbut. Benar-benar telah pudar ya Ustaz. Kesana kemari berita bohong ini terus dinukilkan, bukan hanya oleh channel-channel fitnah, bahkan oleh asatidzah. Saya mengingatkan diri saya dan semuanya dengan firman Allah tabaraka wa ta'ala yang tadi dibacakan oleh imam kita pada salat isya, ittalaqawnahu bi'alsinatikum wa taquluna bi'afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'adzim. Ingat ketika kalian menukil-nukil berita-berita bohong tersebut dengan mulut-mulut kalian, dan kalian juga mengucapkan dengan mulut-mulut kalian berita-berita bohong tersebut yang kalian tidak punya sedikit ilmu tentangnya, tidak memiliki sedikit dasar yang bisa dipertanggungjawabkan tentangnya. Kalian mengira itu perbuatan remeh, padahal itu di sisi Allah adalah perbuatan besar. Berhenti wahai saudaraku. Semoga ayat-ayat ini menyentuh hati-hati antum. Dan penting wahai saudaraku, seorang yang shadiqul lisan dan seorang yang mutaharrin fi naqlil akhbar, seorang yang jujur lisannya, tidak senang berdusta, dan seorang yang berhati-hati dan teliti di dalam menerima berita atau menukilnya, menyampaikannya, dia tidak akan didatangi dan ditemani oleh kawan-kawan pendusta. Enggak bakalan berani mendekat ahlul fitan. Enggak akan senang berkumpul dengannya orang-orang yang bermudah-mudahan menerima berita dan menyampaikannya sebelum meneliti. Enggak bakalan. Akan berhati-hati. Oh, ini orang hati-hati loh kalau menukil. Dia itu orang teliti loh. Dia orang ilmiah loh. Enggak sembarangan loh. Kalau kamu menyampaikan berita akan ditanya, mana buktinya? Mana? Mana? Mana? Enggak sembarangan. Ini yang kita dapatkan dari ulama kita, dari masyayikh kita. Wa ala ra'sihim al-allama al-mujahid Rabi' bin Hadi al-Madkhali. Teliti, ditanya, mana buktinya? Kalau diberi data, dibaca dengan baik, dilihat satu persatu, isi maupun catatan kakinya, footnote-nya, datanya, ditanya, ditahkik. Kalau Anda sebagai ahlu tahkik, seorang yang selalu meneliti dengan seksama, ahlul batil, ahlul fitan, al-kadzabin, gak akan berani mendekat kepada Anda. An-Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan al-arwah junudun mujannadah. Ma ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Faltakun arwahuna arwahun tayyibah. Sesungguhnya ruh-ruh tersebut akan berkumpul dan senang untuk berkumpul dengan yang sejenisnya. Kalau ruh-ruh tersebut menemukan yang sejenis, setipe, satu karakter, akan berkumpul, berkawan, duduk bersama, bercengkerama. Ruh yang jujur, ruh yang shadiqah, ruh yang muhaqqiqah, yang suka meneliti, akan kumpul dengan yang seperti itu. Tapi sebaliknya, ruh yang pembohong, ruh yang suka kepada kebohongan, ruh yang bermudah-mudahan menerima berita dan menyampaikannya akan berkumpul dengan yang sejenisnya. Wattuyur ala ashkaliha taq. Dan burung-burung itu akan hinggap bersama dengan yang sejenisnya. Gak akan kumpul heterogen. Mesti yang homogen. Ayuhal ikhwah. Karena itu, kita mendapati berita-berita yang disampaikan oleh asatidzah dalam sejumlah muhadharahnya atau chattingan-chattingannya atau majelis-majelis khususnya di hadapan sejumlah ikhwan dan seterusnya, sama, mirip, atau mana yang lebih dulu antara di Jursela channel fitnah atau channel-channel fitnah lainnya. Dendangannya itu sama, iramanya itu sama. Kemudian Al-Ustaz Muhammad Afifuddin dalam khutbah Jum'ahnya yang tadi, yang tanggal 13 November 2020, beliau melanjutkan, nyebut kata-kata ahlus sunnah ndak berani. Nyebut kata-kata salaf ndak berani. Menyebutkan rujukan ini bukunya ulama fulan ndak berani. Allahu Akbar, tiga hal langsung. Rentetan tuduhan dan kebohongan. Unda, yang saya maksud bukan masalah di medsos, bukan masalah dua situs tersebut. Antum wahai ustaz dalam salah satu chattingannya dengan salah satu talibul ilmi yang sebenarnya minta bimbingan, ternyata antum arahkan dengan kebohongan-kebohongan. Antum di sana mengatakan bahwa fitnah ini masalah intinya adalah dakwah via medsos. Sejumlah ikhwan, kami diberi beritanya, kami diberi datanya, bukan kila wa qala. Antum diklarifikasi tentang salah satu tuduhan itu di majelis lain insyaallah. Salah satu tuduhan bohong antum terhadap kami. Tapi antum tidak mau sedikit pun mengakui, apalagi mau rujuk dan meminta maaf. Sehingga memang majelis seperti ini, majelis bayan seperti ini dan silsilah seperti ini terpaksa harus diadakan. Nyebut kata-kata ahli sunnah tidak berani. Allah Akbar. Betul-betul gambarannya itu tentang dua situs tadi itu suram sekali, mengerikan sekali. Ini dakwahnya ahli sunnah atau hizbiyah dan ahlul bid'ah. Makanya salafin itu ketakutan. Makanya banyak salafin, bahkan anak-anak di pondok-pondok menyimpulkan Jember sesat, Ustaz Luqman menyimpang. Anak-anak. Bahkan bukan hanya anak-anak yang berani mengatakan itu. menyatakan Jember sesat atau menyimpang, atau Ustadz Luqman sesat atau menyimpang. Kenapa? Karena tadkhim-tadkhim dan tahwil-tahwil. Seperti yang dilakukan Ustadz Afifuddin dan Ustadz-Ustadz yang lainnya. Mari kita lihat lanjutan dari khutbah tersebut. Dikarenakan itu adalah atributnya ahli sunnah, atributnya salafiyah, khawatir dituduh teroris atau radikalis atau wahabi. Lalu apa yang mau dia dakwahkan? Siapa dia ya Ustaz? Sarih. Jelaskan, tegas, lugas. Lanjutnya, ini semuanya menanggalkan manhaj, menanggalkan prinsip dakwah. Ya pantaslah Ustaz, kalau kemudian orang-orang yang mendengar khutbah antum atau yang lainnya, atau muhadarah antum dan muhadarah Ustaz-Ustaz yang lainnya, kemudian menyimpulkan dan berani mengatakan memang Jember menyimpang dan ditinggalkan. Pantas kalau seperti ini, karena disebutkan ini semuanya kata antum menanggalkan manhaj. Menanggalkan prinsip. Kita ingin berdiskusi dengan antum wahai Ustaz. Ta'al. Kemarilah. Kita duduk, kita ingin tanya itu kepada antum. Manhaj mana yang kita tanggalkan? Prinsip dakwah yang mana yang sudah kita tinggalkan dan kita tanggalkan? Kemudian dia melanjutkan, tidak pernah ada di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan salafunas salih atau para ulama ussunnah, ulama ulhuda sampai sekarang ini yang melakukan seperti itu. Itu manhaj dakwah yang menyimpang. Nah, kemudian dilanjutkan, mau mendakwahkan, menyeru orang lain kepada sunnah, tapi menanggalkan atribut sunnah, apa yang dia dakwahkan? Lanjut, mau mendakwai orang lain kepada dakwah salafiyah, tapi menanggalkan atribut-atribut salafiyah, manhajun gharib. Ini merupakan manhaj yang aneh, yang tidak pernah ada di kalangan salafuna salih dan para ulama ussunnah. Kemudian ditegaskan, ini semuanya menyimpang dikarenakan kaifiyah dakwahnya, manhaj dakwahnya, metodologi dakwahnya tidak sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita ingin melakukan penelitian ilmiah. Sejauh mana tingkat ta'anni Al-Ustaz Afifuddin? Setingkat mana dan sejauh mana kemauan tathabbut yang beliau sampaikan dalam muhadarah yang indah pada tanggal 25 Oktober 2020? Kita ingin tahu, benarkah, jujurkah bahwa situs Jendi dan JKNU telah meninggalkan dan menanggalkan atribut-atribut salafiyah? Hal senada tadi saya katakan diucapkan oleh beberapa Ustadz Junrejo As-Sunnah Pondok Batu. Betul-betul tadkhim dan tahwil itu menjadi manhaj pada fitnah kali ini. Manhaj tahwil dan tadkhim itu dalam bahasa lugasnya adalah manhaj bohong dan dusta. Nah, setelah kita mendengar beberapa isi khutbah tersebut, yuk kita ingin mengenal sejauh mana sih sebenarnya situs Jendela Info dan juga situs YKNU. Dari sisi tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh Ustaz Afifuddin dalam khutbah Jum'ah yang ternodai tersebut, benarkah tidak ada sedikit pun kata-kata salaf atau salafi? Benarkah demikian? Saya bagi keterangan ini secara global dan kemudian secara rinci. Wahai Al-Ustaz Afifuddin, dalam channel atau dalam situs Jendi itu ditemukan kata-kata salaf dan kata-kata salafiyah serta salafi itu dalam sejumlah artikel. Dalam sejumlah artikel yang tidak sedikit. Begitu juga di dalam situs YKNU didapatkan kata-kata tersebut salaf, salafi, salafiyah, salafiyun dalam 81 artikel. 81 artikel, bukan 81 kata. Di masing-masing artikel dijumpai atau di sejumlah beberapa artikel tersebut dijumpai kata-kata ini berulang. Ayuhal ikhwah, satu poin ini nampak sekali Al-Ustaz Afifuddin berbohong dalam khutbah Jum'ah tersebut. Kemudian disebutkan juga oleh beliau bahwa tidak ada sedikit pun para tidak menyebut sedikit pun para ulama sunnah. Coba kita lihat beberapa tulisan berikut ini di dalam situs YKNU. Ada sebuah artikel yang berjudul Bagai Pinang Dibelah Dua. Di sana saya bacakan. Berikut keserupaan dan kesamaan antara keduanya yang menunjukkan bahwa akidah keduanya memiliki keterkaitan yang erat. Karena memang sumbernya sama dari Al-Quran dan As-Sunnah Sahihah di atas pemahaman yang benar. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sejati. Penjelasan tentang Al-Iman. Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Al-Iman menurut Al-Imam Syafi'i rahimahullah mencakup ucapan perbuatan dan mencakup ucapan perbuatan dan niat atau keyakinan. Ia, keimanan, bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Lihat kitab Manhaj Al-Imam Asy-Syafi'i fi Itsbatil Aqidah. Kemudian dilanjutkan, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata. Kira-kira Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab itu ulama ahli sunnah atau bukan? Biar Ustaz Afif aja yang menjawab. Nah, artikel ini sedang ingin membandingkan akidah Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dengan akidah Al-Imam Syafi'i. Bayangkan, situs yang ilmiah sekali. Ya, situs ilmiah. Lanjut. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata, keyakinanku tentang Al-Iman, yaitu diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan rukun-rukunnya, meyakininya dengan hati, bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan, terdiri dari 73 cabang Yang tertinggi syahadat la ilaha illallah, dan terendah menyingkirkan duri dari jalan. Dari mana dinukil? Dari kitab Risalatu Syekh, Risalatu Syekh ila ahli Ahlil Qasim. Tanyakan judul kitab ini kepada Ustaz Afif, ini termasuk rujukan ahli sunnah atau bukan? Bahkan ini rujukannya Wahhabi. Juga dilihat kitab Rasail Asy-Syakhsiyah. Ya. Kitab Risalatu Syekh ila Ahlil Qasim Ar-Rasail Asy-Syakhsiyah halaman 11. Lihat pula Syarah Usul Ats-Tsalatsah. Usul Ats-Tsalatsah kitab ahli sunnah ya Ustaz atau bukan? Antum mengatakan tidak menyebut sedikit pun rujukan ahli sunnah. Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah li Syekh Al-Utsaimin. Al-Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya Ustaz, ulama ahli sunnah, ulama salafi atau bukan ya Ustaz? Antum menyatakan tidak sedikit pun menyebut ulama ahli sunnah. Kita lanjut. Barakallahu fikum. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata, diulangi lagi kalimat Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, masih menjelaskan tentang makna keimanan. Apa cara dan metode keimanan beliau? Dinukil dari kitab yang sama. Juga disebutkan nama Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab meyakini bahwa akan melihat atau muslimin mukminin akan melihat Allah taala di hari kiamat. Dikutip ucapan Al-Imam Syafi'i dari kitab Manaqib Asy-Syafi'i. Kemudian dikutipkan ucapan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab juga dari kitab Risalatu Syekh ila Ahli Al-Qasim Ar-Rasail Asy-Syakhsiyah jilid 1 halaman 10. Disebutkan di situ Asy-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab meyakini bahwasanya Allah taala beristiwa di atas arsy. Sama juga menukil ucapan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kita bertanya kepada beliau, apakah nama-nama ini termasuk ulama ahli sunnah ataukah bukan? Dan rujukan-rujukan yang disebutkan, itu adalah rujukan ahli sunnah ataukah bukan? Begitu pula yang berikutnya, masih dalam situs yang sama, dalam artikel berjudul Konsekuensi Sabar Terhadap Kezaliman Penguasa. Ini judul manhaj ahli sunnah atau bukan? Sabar atau kewajiban bersabar terhadap kezaliman penguasa. Ini manhajnya salafi atau bukan ya Ustaz? Ini atribut dakwah salafi atau bukan ya Ustaz? Kami tunggu jawabannya. Di sana dikutipkan beberapa riwayat penting dan nasihat penting. Kemudian di antara kisah tersebut ya, dikutip ya, ini ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Saya bacakan di sini sampai rujukan kepada beliaunya. Perlu diingat bahwa pimpinan atau penguasa adalah cermin dari rakyat yang dikuasainya. Baik buruk seorang pemimpin sangat erat hubungannya dengan kondisi rakyat. Dengan kata lain, jika rakyat baik maka pemimpin baik. Jika rakyat jelek maka pemimpin jelek. Demikian korelasi timbal balik antara rakyat dengan pemimpinnya akan saling berdampak satu kepada yang lainnya. Mari kita renungkan ucapan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam sebuah dialog antara beliau dengan seorang khawarij dalam kurung teroris. Ketika dia, sang khawarij, memprotes kepemimpinan, sahabat Ali seraya berkata, "Wahai Khalifah Ali, mengapa pemerintahanmu banyak dikritik oleh orang yang tidak dilakukan pada pemerintahan Abu Bakar dan Umar?" Sahabat Ali menjawab, Karena pada zaman Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, yang menjadi rakyat adalah aku dan orang-orang yang semisalku, sedangkan rakyatku adalah kamu dan orang-orang yang semisalmu. Dinukil dari Syarah Riyadhus Salihin jilid 2 halaman 36, Syarah Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita bertanya kepada Ustaz Muhammad Afifuddin, Syarah Riyadhus Salihin itu kitabnya ahli sunnah atau bukan? Al-Imam Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ulama salafi atau bukan wahai Ustaz? Allahul musta'an. Ayuhal ikhwah, masih dalam situs yang sama, dalam artikel berjudul Ulama Salafi Memerangi Teroris Khawarij bagian 2. Bagian kedua berarti ada judul yang sama bagian pertama. Kira-kira dari judul ini, perhatikan, Ulama Salafi, berarti ada kata-kata salafi ya Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Memerangi teroris Khawarij. Kita bacakan. Setelah kita mengetahui bahwa salah seorang ulama salafi dalam kurung Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, begitu gigih melawan dan memerangi teroris Khawarij dengan fatwa beliau yang terbimbing serta ditopang dengan dalil-dalil kokoh. Lihat, disebutkan linknya. Kemudian lanjutan, berikut ini di antara jajaran ulama salafi yang gigih memerangi paham teroris Khawarij adalah Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullahu taala. Ya Ustaz, antum mengatakan dalam khutbah itu tidak menyebutkan sedikit pun ulama ahli sunnah, ulama salafi. Subhanaka hadza buhtanun azim. Maha suci engkau ya Allah, sungguh ini adalah ucapan yang bohong besar. Kalimatan takhruju min afwahihim, iyaquluna illa kadhiba. Sebuah ucapan yang keluar dari mulut-mulut mereka, sungguh mereka tidaklah mengucapkan kecuali kebohongan belaka. Lanjut. Ini satu bukti dari segudang bukti-bukti lainnya yang menunjukkan jika Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah secara pribadi atau ulama salafi serta kelompok salafi secara keumumannya bukanlah teroris Khawarij, bukan juga orang-orang yang berpemahaman teroris Khawarij. Pada kesempatan tersebut, Syekh Ibn Baz rahimahullah menjawab sebuah pertanyaan yang ditujukan kepada beliau. Berikut ini petikannya. Pertanyaan, apa sanggahan Anda, wahai Syekh, terhadap orang yang mengatakan sesungguhnya akidah Khawarij adalah akidah Salafiyah dan mereka adalah Salafi? Dikutip fatwa Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Bisa dilihat ini dalam rujukan fatwa beliau, fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz. Saya bertanya kepada Ustaz Afif, apakah buku fatwa Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz termasuk rujukan salafi atau bukan wahai Ustaz? Kami menunggu jawabannya. Nah, kalau dinyatakan iya rujukan salafi, berarti bohong apa yang diucapkan dalam khutbah Jum'ah yang ternodai itu. Kalau ternyata berani mengatakan bahwa Syekh bin Baz, Ibn Uthaymin, Muhammad bin Abdul Wahab, kitab Majmu' Fatawa Ibn Taymiyyah, Ibn Baz, dan yang lainnya bukan ulama salafi, wah ini yang berbahaya. Siapa Anda? Hakikatnya. Kemudian dikutiplah ucapan Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah dalam situs ini. Sungguh ini adalah situs yang mengajarkan Salafiyah mengajarkan akidah ahli sunnah, menyebutkan nama-nama ulama salafi, menyebutkan ulama ahli sunnah, dan menyebutkan rujukan-rujukan ahli sunnah. Semua itu ada, disebutkan dan tidak ditanggalkan. Wahai Ustaz, sabar, kita akan mencoba mengenal lebih jauh tentang situs Jendi dan situs JKNU ini, supaya salafin tahu, supaya salafin benar-benar terjaga dari berbagai isu-isu bohong yang disebarluaskan selama ini, hampir 3 tahun ini. Ayuhal ikhwah, ini adalah kajian pertama, muhadharah pertama, yang berjudul Ketika Kesucian Khutbah Jum'ah Ternodai, Silsilah Tuntutan Pertanggungjawaban terhadap Ustaz Afifuddin Hafizahullah Ta'ala. Ikuti insyaAllah bagian kedua dari muhadharah ini, yang insyaAllah akan disampaikan, semoga tidak ada kendala, hari Senin 2 hari ke depan, tanggal 16 Dzulqa'dah biiznillahi ta'ala. Semoga apa yang kita dengarkan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang menambah iman bagi kita semuanya, dan bisa menyadarkan orang-orang yang selama ini punya andil dalam fitnah perpecahan salafiyin, untuk mereka kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengakui kesalahan dengan penuh kejujuran. Semua itu adalah kehormatan, semua itu adalah harapan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita semua dan memberikan kepada kita iman dan taqwa. Amin, Allahumma amin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.